الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita berada di bagian akhir dari kitabul adhan. Kita mengambil bab yang ke-164 sampai pembahasan akhir dari kitabul adhan. Dan hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau di bab yang ke-164, 165 dan 166, hadis-hadisnya semuanya telah kita lihat di bab-bab sebelumnya. Terlebih lagi di bab yang terakhir, di nuskhah yang ana pegang di Tauba Salafiyah, bab yang terakhir itu merupakan pengulangan dari bab yang ke-164. Baik terjemah itu judul babnya, begitu pula hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala bab salatin nisa khalfa rijal. Dan kaum wanita salat di belakang kaum laki-laki. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika salat berjamaah, kaum wanita sepupunya itu di belakang kaum laki-laki. Bahkan lebih dari itu, Nabi SAW mengatakan khairu shufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya shaf kaum laki-laki adalah shaf terdepan dan yang terjelek adalah shaf yang paling belakang, dan sebaik-baiknya shaf wanita adalah yang terbelakang, dan yang terjelek adalah yang paling depan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama hadis Ummu Mukminin, Ummi Salamah, Hindin binti Abi Umayyah, Hudzaifah radhiyallahu taala anha. Dan hadis yang kedua yang disebutkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Dan semuanya telah kita lalui. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Yahya ibn Qaza'ah. Qala haddathani Ibrahim ibn Sa'ad. Ani Zuhri wa Muhammad ibn Muslim. An Hindin binti al-Harith. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قوم النساء حين يقضي تسليما ويمكث عليه الصلاة والسلام في مقامه يسيرا قد أن يقوم. قال نرى الله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. Perhatikan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Abdullah indak Ummu Salamah Ummu Mukminin masmuha, siapa nama Ummu Salamah? عبد الرحمن أحسنت اسمها هند هند بنت حذيفة رضي الله تعالى عنها المخزومية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها بل مخبركان tentang kaum wanita yang ikut salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau salam hina yakni taslima, ketika saya salamnya kaum wanita, kaum wanita langsung berdiri, bangkit meninggalkan masjid. Tidak duduk-duduk di masjid. Saya salam langsung bangkit dan keluar dari masjid. Wa yamkuthuhu fi maqamihi yasira qadan yaqum. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam beliau tetap berada di tempatnya. Tidak beranjak sejenak atau duduk sejenak qadan yaqum sebelum beliau bangkit meninggalkan tempatnya. Kemudian perawi mengatakan kami melihat wallahu alam sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika saya salat tidak langsung meninggalkan tempatnya. Kana lika yang sorif nisa qabla yudrikahun al-rijal. Katanya tujuannya agar kaum wanita meninggalkan masjid. Memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk bisa keluar dari masjid. Qabla yudrikahun al-rijal. Sebelum salah seorang atau kaum laki-laki yang sorif salam keluar dari masjid. Supaya tidak bersamaan keluarnya dengan kaum laki-laki. Ini hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Dan seperti yang disebutkan di materi yang lalu, di sini kita bisa mengambil faedah tentang bagaimana syariat Islam menjaga kemuliaan kaum wanita sampai ketika mereka menghadiri salat berjamaah. Dijaga dari al-ikhtilaf bercampur dengan kaum laki-laki. Diarahkan kaum wanita ketika membuat shaf mengambil shaf yang paling belakang dan kaum laki-laki diarahkan untuk mengambil shaf yang paling depan. Dan itu shaf yang terbaik untuk keduanya. Laki-laki yang terbaik yang paling depan. Maka Nabi mengatakan bahwasanya para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sholat di shaf terdepan dan kaum wanita diarahkan untuk belum-belum mendapatkan shaf yang paling belakang. Nah, itu shaf yang terbaik untuk mereka. Itu ketika sholat. Kemudian ketika saya sholat, para sahabiat yang sholat bersama Nabi Sallam mereka segera meninggalkan masjid. Dan Nabi pun saya sholat, beliau tidak segera bangkit meninggalkan tempatnya. Karena kalau beliau bangkit, nanti para sahabat ikut bangkit meninggalkan tempat-tempat mereka. Nabi sengaja tidak berani di tempatnya untuk memberikan kesempatan kepada kaum wanita keluar dengan tidak terganggu oleh kaum laki-laki. Kemudian hari setelahnya qala hadatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Indaman Ahmad Masma bin Nu'aim. Naam Al-Hakam bin Nafi' Abu Yaman kala Abu Nu'aim. Siapa yang bantu? Muiz. Hasan al-Fadl bin Dukain. Qala rahimahullah ta'ala haddathana ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna. An Ishaq wa Ishaq ibn Abdullah. ibn Abi Talha, an Anas radhiyallahu ta'ala an, an ammi, dari pamannya, Anas ibn Malik. Qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ummi Sulaim, faqumtu wa yatimun khalfah, wa ummi Sulaim khalfana. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumah ummi Sulaim. Dan sebabnya sudah kita lalui. Keluarga Anas radhiyallahu anhu sengaja membuat makanan untuk mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah disiapkan, Anas radhiyallahu anhu mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan tersebut. Selesai makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat bersama beliau di rumah Ummu Sulaim. Kata Anas sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummu Sulaim, Nabi salat di rumah Ummu Sulaim setelah memakan hidangan yang dihidangkan, faqumtu wa yatimun khalfah, maka aku berdiri, kata Anas, bersama yatim, bersama anak yatim khalfah, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim salat di belakang kami. Dan sudah kita lihat hadisnya, dan dia sini menunjukkan bahwasanya anak kecil boleh ikut salat berjamaah bersama orang-orang dewasa. Karena Anas salat di belakang Hasan bersama yatim, dan yatim itu pasti qablal ihtilam, karena layu taib la yusna badal ihtilam, tidak ada sebutan yatim untuk yang sudah baligh. Dan juga di sini kita bisa mengetahui tentang shaf wanita. Wanita boleh membuat shaf walaupun sendiri. Salat di belakang imam. Abu Hafid, alaibarik fikum. Misalnya sedang hujan, shadu fi rihalikum, salat di rumah. Kemudian di rumah adanya hafid sama istri. Bagaimana posisi shofnya? Baik, Hasan, hafid di sebelah kanan, di samping imam, dan istri di belakang. Kalau yang di rumah hanya dua orang, suami istri, bagaimana posisi imam dan makmumnya? Baik, istri tetap di belakang. Jadi kalau jamaahnya, makmumnya satu orang wanita, maka imam di depan dan makmumnya di belakang. Berbeda kalau makmumnya laki-laki, satu orang, maka makmumnya posisinya di sebelah kanan imam. Ahsan, Allahu barik fiik. Kemudian bab berikutnya, bab surat insyirah fi nisa'i subah wa qillati muqamihinna fi masjid. Sama dengan bab sebelumnya, bab bersegeranya kaum wanita untuk meninggalkan masjid pada saat subuh setelah selesai sholat. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala hadatsana Yahya bin Musa, qala hadatsana Sa'id bin Mansur, qala hadatsana Qulay bin Sulaiman an Abd Rahman bin Qasim an Abi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subh bi ghalas fa yansarif man nisa'ul mu'minin la yu'rafna min ghalas aw la ya'rifu ba'dahunna ba'dha. Semana dengan hadis Ummu Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kaum wanita ketika salat berjamaah bersama imam, selesai imam salam langsung bangkit. Di sini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat subuh di ghalas di awal waktu, keadaannya masih gelap di akhir malam, fayang sarif manisa mu'min la yu'rafna min al-ghalas. Selesai salat, kaum wanita dari kalangan mukminin, kaum mukminat yang ikut salat bersama Nabi SAW yang sarifna, mereka langsung keluar. La yu'rafna min al-ghalas, tidak diketahui siapa-siapanya mereka yang keluar disebut min al-ghalas, dikarenakan cuacanya masih gelap. Karena dikarenakan keadaannya apa? Masih gelap. Gelap dari akhir malam. Aulaya ribadhuhna ba'd, atau sebagian mereka tidak mengenal sebagian yang lainnya. Ketika keluar dari masjid selesai menghadiri salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adab yang perlu diperhatikan oleh kaum mukminat yang ikut salat berjamaah di masjid. Kemudian bab istidai madah zawjaha bil khuruj wal masjid. Bab seorang wanita tatkala hendak menghadiri salat berjamaah di masjid, maka wajib baginya untuk meminta izin kepada suaminya. Dan suaminya kalau melihat keadaannya baik, aman dari fitnah pada istrinya, atau begitu pula fitnah kaum laki-laki dari fitnah istrinya. Kalau aman dari kedua-duanya, istrinya aman dan kaum laki-laki dari fitnah dari istrinya, maka tidak boleh melarang istrinya menghadiri sholat di masjid. Sekalipun Nabi mengatakan wabuyutuhunna khairun lahun, sholat di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad, Musaddad bin Musarhad, qala haddathana Yazid bin Zuhri, an Ma'mar bin Rashid, an Zuhri, Muhammad bin Muslim, an Salim bin Abdullah, an Abi, Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha sta'danat imra'atu ahadikum falam yamna'ha. Jika seseorang atau jika wanita kalian, istri-istri kalian, dan masuk juga anak-anak perempuan kalian atau yang di bawah wilayah kalian meminta izin untuk salat berjamaah di masjid, fala yamna'ha, maka janganlah ia melarangnya. Izinkan untuk mereka salat berjamaah. Tapi seperti kita sebutkan, ma'a amna fitnah, kalau aman dari fitnah. Sebenarnya sudah kita lalui hadisnya di materi kemarin. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Law adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa lam manahun." Karena muniat nisa Bani Israil. Seandainya Nabi mengetahui, melihat apa yang dilakukan oleh kaum wanita pada zaman sekarang, katanya, niscaya Nabi akan melarang mereka dari menghadiri masjid. Sebagaimana telah dilarang wanita-wanita Bani Israil. Dan wanita hendak menghadiri salat berjamaah di masjid harus menjaga adab syar'i. Tidak boleh keluar dengan bersolek berzina. Itu berhias. Bersolek atau berhias, dan haram baginya memakai minyak wangi. Harus berhijab dengan hijab syar'i. Dan juga dalam hadis ini, seperti juga telah kita sebutkan, seorang istri ketika hendak keluar dari rumahnya, maka wajib baginya untuk meminta izin kepada suaminya. Tidak boleh seorang wanita keluar dari rumah dengan tanpa izin. Dalam hadis ini, dalam menghadiri salat berjamaah saja yang memberitakan izin seorang istri kepada suaminya, terlebih dalam perkara-perkara yang lainnya. Tidak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Idza sta'dana mar'atu ahadikum fala yamna'ha. Dan juga seorang suami kalau melihat keluarnya seorang istri dari rumahnya itu merupakan hajatnya, perkara-perkara yang ia butuhkan, perkara yang baik, maka hendaklah tidak melarangnya. Baik itu sholat seperti dalam hadis ini, atau mungkin tetangga istrinya ada yang sakit dan hendak menjenguknya, atau hendak berziarah dalam rangka menjaga silaturahim terlebih ke orang tuanya, maka hendaknya seorang suami bersikap bijak. Bukan hanya tidak melarang, bahkan hendaknya mendukungnya untuk melakukan hal tersebut. Dan di bab yang terakhir beliau menyebutkan judul serta hadis yang sama dengan bab yang ke-164. Dan ini merupakan bab terakhir dari kitab Al-Adhan. Setelahnya kita akan mengambil insyaAllah kitab Al-Jum'ah, kitab yang 11 dari Sahih Bukhari. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Ma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitabul qadar atau al-iman bil qadar dari kitabul iman. Sebelum menyebutkan hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala an li kulli syai'in haqiqah wa ma balagha 'abdul haqiqat al-iman hatta ya'lam anna ma asaba lam yakun yukhthi'a wa ma akhtha lam yakun yusiba. Segala perkara ada hakikatnya, dan seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sampai dia mengetahui bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan tidak mungkin dia bisa menghindarinya, tidak mungkin dia luput dari perkara yang Allah tetapkan tersebut, dan apa yang tidak Allah tetapkan dan yakul musibah, maka dia tidak akan mendapatkannya, tidak akan tertimpa dengan perkara yang tidak Allah tetapkan. Dan ini sekali lagi perkara yang sangat penting, al-iman bil qadar, dan manfaatnya sangat besar sekali. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Maisarah al-Fajr radhiyallahu ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala qala al-imam Ahmad. Umar. Ahmad ibn man. Siapa nama ayahnya? Al-imam Ahmad. Dibantu. Siapa namanya? Nah. Ukasha nama. Ukasha. Al-Imam Ahmad Masum Abi. Di sampingnya. Siapa namanya? Nah. Baik, namanya siapa? Nah. Numan. Matai. Oman, baik. Alayhi barikrikum. Siapa yang bantu? Abu Aisyah. Al-Imam Ahmad Masmu Abi. Ahmad Ibn Man. Nah. Kalau hamba kakeknya. Kalau ayahnya siapa? Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad disebabkan kepada kakeknya. Abu Humaid dibantu. Hasan Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal. Baik. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi rahimallahu taala. Abdurrahman ibn Mahdi, sudah kita lalui asar di muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan la yakunu rajul imaman yuqtada bi hatta yumsika an ba'dhi ma sami'a. An ba'dhi ma sami'a. Seorang tidak akan bisa menjadi imam yuqtada bi. Jadi seorang imam yang diteladani sampai dia bisa menahan sebagian apa yang ia dengar. Tidak semua yang didengar dia yakini kebenarannya, terlebih lagi disampaikan kepada yang lainnya. Karena tidak semua yang kita dengar itu benar. Bahkan tidak semua yang kita dengar itu baik. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati mengambil hal-hal yang baik. Tapi ketika hendak menyampaikan harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan dosa dikarenakan ketidakhati-hatian kita. La yakunu rajul imam yuqtada bi hatta yumsika ba'dhi ma sami'a. Tidak akan seorang menjadi imam yang diteladani sampai dia bisa menahan dari sebagian yang dia dengar. Dan juga Allah SWT mengatakan, ya ladina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai yang beriman, jika orang fasik datang membawa berita kepadamu, maka fatabayyanu. Fatasabbatu. Periksa berita yang dibawa oleh orang fasik tersebut. Qala Imam Ahmad kata hadis Abdurrahman Mahdi. Qala hadis Mansur bin Sa'ad. An Budayl wa Ibn Maisarah. عن أبي بن شقيق أن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا قال وآدم عليه السلام بين الروح والجسد Qala Syekh, hadza haditsun sahih. Qala Imam Ahmad rahimah tahaddatsana Suraij bin Nu'man, qala haddatsana Hammad an Khalid al-Hadda, Khalid bin Mihran. Anna Bakr Syaqiq an rajul qala qultu ya Rasulullah mata ju'ilta nabiyya. Qala wa adan baina ruh wal jasad. Qala Syekh, hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Dari Maisarah Al-Fajr Abdu'ba'i, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mata kutipta nabiya, mata ju'ilta nabiya, duit selahnya. Kapan engkau ditetapkan menjadi seorang nabi? Maka Nabi menjawab, wa Adam AS baina ruh wal jasad. Aku telah ditetapkan menjadi seorang nabi, tatkala Nabi Adam masih baina ruh wal jasad, antara ruh dan jasad. Sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sebelum ditiupkannya ruh ke jasad Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi sudah ditetapkan sebagai seorang nabi. Nabi sebelum dilahirkan sudah ditetapkan menjadi nabi. Dan ini sama dengan apa yang Allah sebutkan dari perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismi Ahmad. Nabi Isa alaihi wasallam, beliau sudah mengkhabarkan kepada Bani Israil bahwasanya akan diutus setelahnya nabi yang bernama Ahmad, itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu hadis lagi, dan qala Imam Ahmad rahimahullah tahaddatsana Yahya bin Hammad qala hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Talq bin Habib an Bashir bin Ka'ab al-Adawi an Abi Dar qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal laka fi kanzin min kunuzil jannah qultu na'am qala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahih. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah hadatsana Affan qala hadatsana Abu Awana bi dari Abu Dharr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Nabi berkata kepada Abu Dharr, "Tidakkah aku tunjukkan dengan kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan dari perbendaharaan surga?" Maka Abu Dharr mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." "Iya, wahai Rasulullah." Qala, "La haula wala quwwata illa billah." Dzikir la haula wala quwwata illa billah, maka kanzun min kunuzil jannah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, kita tidak memiliki kekuatan illa billah, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kita hamba yang lemah, seandainya tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka semua kejelekan pasti akan menimpa kita. Maka wajib bagi kita untuk banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Hendaknya kita bersandar dalam hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak melakukan perkara yang bermanfaat untuk kita atau berusaha menghindari perkara yang buruk bagi kita, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Sampai dalam masalah ibadah, kita tidak mungkin bisa sujud kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa berzikir, membaca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tidak mungkin kita bisa meninggalkan dan menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk menghindari kemaksiatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita bertawakal kepada Allah. Dan Allah sudah menjamin, kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata orang yang bertawakal, bersandar kepada Allah, maka cukup Allah baginya. La haula wa la quwata illa billah. Dan juga dorongan bagi kita untuk memperbanyak dikir tersebut. Tapi yang perlu diingatkan, ketika berdikir, dengan dikir apapun juga, hendaknya kita berdikir dengan menghayati makna dikir tersebut. Sehingga atarnya akan kita rasakan. Bismillah azza wa jal. Ketika kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, kita sertai dengan hati kita. Dengan memahami makna kalimat yang kita ucapkan tersebut. Begitulah dikir-dikir yang lainnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.